أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان نزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وبعد Ikhwati wa akhawati, abai, azan ya Allah wa iyakum, al-mustami'una wa musyarikuna al-kiram, fi darsil lughatil arabiyah, li ghairin natiqina biha. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan, dan diberikannya kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa bersama-sama mempelajari bahasa Arab bersama Radio Hidayah. Pada malam hari ini kita masuk pada tamrin as-salis dari halaman 94, yang mana pada Jumat yang lalu kita telah mempelajari Ad-Darsus Sadisa Asyara bersama Tamrinul Awal Wasani, meletakkan Ismul Isyarah Lijam'i Taksir. Ismul Isyarah Lijam'i Taksir, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ismul isyarah li jam'i taksir itu hazihi, isim isyarah yang muannas, laisa li muzakkar. Ismul isyarah lil muannas hazihi dan tilka. Pada malam hari ini kita lanjutkan pada tamrin salis, yang mana perintah daripada tamrin salis, ashir ilal asma'il atiyati bi ismin isyaratin munasibin lil qaribi, haza, hazihi, haula'i. Kita masukkan asma'ul isyarah yang sesuai pada kalimat yang ada di bawah ini. Contoh nomor satu, rajulun, titik-titik rajulun, isim isyarah yang sesuai untuk rajulun. Rajulun mufrad, isim mufrad sendiri, yaitu bilangan satu, bukan jamak dan bukan musanna. Dia adalah mufrad, rajulun, isim isyarah yang sesuai untuk rajulun. Rajulun adalah muzakkar, berarti yang sesuai haza, haza rajulun, haza rajulun. Nomor dua, rijalun. Rijalun jamak dari rajulun, ismul isyarah li rijalun, haula'i, haula'i rijalun. Rajulun atau rijalun ini orang yang berakal, bukan benda. Kalau benda, pada jamaknya kita memakai hazihi, itu ismul isyarah lil qarib, wa imma lil ba'id tilka, hazihi atau tilka. Kalau untuk dekatnya melihat pada, kalau untuk mufradnya dilihat pada kata atau kalimat. Pada mufradnya kita melihat jenis kalimat tersebut, apakah muzakkar dan muannas. Kalau muannas kita memakai hazihi, kalau muzakkar kita memakai hadza pada mufrad. Sedangkan pada jamaknya, untuk jamak taksir semuanya memakai hazihi. Hazihi. Naam. Itu perintah tamrinus salis. Dan perintah pada tamrinur rabi' ashir ilal asma'il atiyati bi ismin isyaratin munasibin lil ba'id. Menggunakan isim isyarah, kata tunjuk untuk jauh. Kata tunjuk untuk jauh. Ismul isyarah lil ba'id. Zalika, tilka, ula'ika. Zalika lil mudzakkar, tilka lil muannas, ula'ika lil jam'i. Kalau pada jama'nya jam'u taksir, kita memakai tilka. Sedangkan untuk mufradnya zalika untuk mudzakkar dan tilka untuk muannas pada mufrad. Sedangkan untuk jama' taksir semuanya memakai tilka. Kalau ulaika lil aqil. Ulaika lil aqil dan haula'i lil aqil. Itu ismul isyarah untuk yang berakal. Pada jamak yang berakal. Nah, kita minta kepada semua peserta yang selalu atau yang belum pernah, hendaklah bersama kita mempelajari bahasa Arab ini untuk kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita bisa tahu makna daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita bisa mempelajari buku-buku agama yang berbahasa Arab. Itulah kita minta partisipasi para peserta dan para pendengar dalam membaca tamarin yang akan kita lewati ini. Nam, tafadhal ya Abu Ayyub. Tayyib, jazakallah. Naqul lil ustaz, jazakallah khairan. Kita ucapkan kepada ustaz yang telah menerangkan sedikit pelajaran tentang bahasa Arab yang nantinya akan bisa sahabat Hidayah membacakannya dan bisa menghubungi kami di line telepon 0761-765-2255. Taib sahabat Hidayah, hazaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Silahkan bagi antum yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab, ingin berpartisipasi pada malam hari yang berbahagia ini, silahkan di line telepon 0761-765-2255. Atau bagi sahabat Hidayah yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui SMS, silahkan ke nomor 0812-684-20000. Taib, kita terima penelpon perdana kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman? Ibu Mursyidah di Marsan. Aywa, tafadhali ya ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinu salif. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyarati munasiban lilqaribi. Hadha, hadihi, haulai. هذا رجل هؤلاء رجال هذا كلب هذه كلاب هذه دروس هؤلاء مدرسون هذه إخوتي نعم هؤلاء أخواتي نعم هذه أقلام هذا كتاب هذه سيارات هذا حمار هذه كتب هذه حمر هذه عين هذه طبيبة هذه طبيبات. تمرين الرابع. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyarati munasiban lil ba'id. Munasibin. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyarati Bismin isyaratin munasibin. Isyaratin munasibin lil ba'id. Zalika tilka ulaika. Naam. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Tilka zalika zalika najmun. Tilka nujumun. Tilka bintun. Tilka ha ulaika banatun. Tilka darajatun. Tilka darajatun. Zalika sarirun. Tilka sururun. Tilka dajajatun. Tilka mad mudar mudarrisatun. Zalika mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Naam. Mudarrisatun aqil wa aw ghairu aqil. Ulaika mudarrisatun. Naam. Zalika hajjun. Ulaika hujjajun. Naam. Zalika masjidun. Tilka sayyaratun. Naam. Baca selanjutnya sampai habis dulu. Asma'ul isyarati lil qarib. Asma'ul isyarati lil ba'id. Al-aqil. Naam. Hadha talibun. Ha'ulai tullabun. Hadihi talibatun. Ha'ulai talibatun. Al-aqil. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Asma'ul isyarati lil qarib. أسماء الإشارة للبعيد غير العاقل هذا بيت هذه بيوت هذه سيارة هذه سيارات غير عاقل ذلك بيت تلك بيوت تلك سيارة تلك سيارات. نعم أحسنتي بو مرشدة دي مرسان. رجل عاقل أو غير عاقل؟ عاقل. عاقل اسم الإشارة له؟ Haza. Naam. Lil ba'id? Ha'ulai. Rajulun. Zalika. Naam, zalika. Rijalun. Jama'. Jama'. Isyara lahu? Ha'ulai. Ha'ulai. Lil qarib. Lil qarib. Umar lil ba'id? Ulaika lil ba'id. Naam, ahsanti. Sururun. Aqil wa ghairu aqil. Ghairu aqil. Ghairu aqil. Jam'u sarirun. Sururun jam'u dari sarirun. Naam. Jama' apa namanya? Taksir. Jam'u taksir. Isyarah lahu. Lil qarib. Lil qarib hadihi. Naam. Lil ba'id tilka. Tilka. Naam, ahsanti. Sebagaimana yang telah kita nampak dan telah dibaca oleh Ibu Mursida yang ada di dalam kotak atau kolom yang ada pada halaman 95. Naam, jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Di sini kita dapat membedakan mana yang asmaul isyara lil aqil dan mana yang asma'ul isyara li ghairil aqil yang kita baca di dalam kotak pada halaman 95. Hadza talibun lil mufrad, hadza talibun, haula'i tullabun lil jam'i, haula'i tullabun. Hadza dan haula asma'ul isyara, ismul isyara lil qarib. Wa amma al-isyara lil ba'id, dzalika talibun, ulaika tullabun. Ini bentuk untuk al-aqil, untuk yang berakal. Sedangkan untuk ghairul aqil, hadza baitun, untuk mufrad, untuk jamaknya hazihi buyutun. Ini al-isyara lil qarib. Al-isyara lil ba'id, dhalika baitun lil mufrad, tilka buyutun lil jam'i. Ini yang harus kita ingat dan kita garis bawahi bahwasanya isyarah untuk jam'u taksir memakai hazihi, yakni lil muannas, hazihi lil qarib wa tilka lil ba'id. Naam. تفضل القارئ الثاني يليها ابو مرشده. نعم ايوه جزاك الله خيرا كثيرا لام مرشده في مرسان التي قد اشتركت في هذه الليله. طيب kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman Abu Izzah ya akhi. Abu Izzah, tafadhal Abu Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashir ila al-asma'il atiyati bi ismin isharatin munasibin munasibin lil qarib. Naam. Hadha hadhihi haula'i. Naam. Hadha rajulun. Haula'i rijalun. Hadha kalbun. هذه كلاب نعم هذه دروس هؤلاء مدرسون هؤلاء أخواتي هذه أقلام هذا كتاب هذه سيارات هذه سيارات سيارة هذا حمار هذه كتب نعم هذه قمر نعم هذه عين هذه طبيبة هذه طبيبات نعم أحسن أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للبعيد ذلك تلك أولئك ذلك طالب تلك طلاب ذلك نجم نعم تلك نجوم تلك بنت أولئك بنات تلك دراجة تلك دراجات ذلك سرير تلك سرور تلك دجاجة تلك مدرسة أولئك مدرسات ذلك حاج أولئك حجاج ذلك مسجد تلك سيارة نعم lanjutkan أسماء الإشارة للقريب أسماء الإشارة Isyaratu lil qarib. Isyarati, asmaul isyarati. Mudah tu ya saya. Naam. Asmaul isyarati lil qarib. Lil qaribi. Hadha talibun. Haula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Asmaul isyarati lil ba'idi. Zalika talibun. أولئك طلاب تلك طالب تلك طالبة أولئك طالبات أسماء الإشارة للقريب غير آكل غير آكل أسماء الإشارة للقريب غير العاقل غير أسماء الإشارة للقريب غير عاقل هذا بنت هذا بيت هذه بيوت نعم هذه سيارة هذه سيارات أسماء الإشارة للبعيد غير العاقل ذلك بيت تلك بيوت تلك سيارات تلك سيارة Tilka sayyaratun. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Abu Izza. Ya, kita ulang baca Asmaul isyarati lil qaribi al-aqili. Sama. Ma'ul isharati lil qaribi. Lil qaribil aqili. Lil qaribil aqili. Sama lil qaribi ghairil aqili. Sama yang di bawahnya. Asma'ul isharati lil qaribi ghairil aqili. Naam. Abu Izzah, barakallahu fiik. Sebutkan ismul isyarah kalimat yang saya sebutkan. Kitabun. Haza. Haza. Mudarrisun. Haza. Mudarrisuna. Haulai. Itu lil qarib, lil ba'id. Ulaika. Darajatun. Hazihi. Lil ba'id. Tilka. Naam. Sebutkan dua-duanya, lil qarib wa lil ba'id. Nujumun. Hadza zalika. Banatun. Tilka. Ulaika. Naam, ahsan. Hajjun. Haza zalika. Hujjajun. Ulaika. Ulaika. Naam, ahsanta Abu Izzah, di Jalan Tiung. Barakallahu fiik Abu Izzah. Ya, Ustaz, syukran. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Abi Izzah. Jazakallahu khairan katsiran li Abi Izzah fi syari Tiyung alladhi qad qara'a dars al-lughah al-arabiyyah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Ya li Abi Izzah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman? Ummu Hasbi. Ummu Hasbi, tafadhali Ummu Hasbi. Tamrin salis. Akhir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin isyarati munasibin lil qoribi. Haza habihi haulai. Haza rajulun. Haulai rijalun. Haza ikalbun. Hazihi kilabun. Hazihi durusun. Haulai mudarrisuna. Haulai ahawati. Hazihi aqlamun. Haza kitabun. Hazihi tayyaratun. Hazihi tayyaratun. Haza himarun. Hazihi kutubun. Hazihi kumurun. Hazihi maimun. Hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Tamrin Rabi. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyarati munasibil lil ba'id. Zalika tilka ulaika. Zalika qalibun. Ulaika tullabun. Zalika najmun. Tilka nuzumun. Tilka bintun. Ulaika banatun. Tilka darrajatun. Tilka darrajatun. Zalika sarirun. Tilka sururun. Tilka dajajatun. Tilka mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Zalika hazun. Ulaika hujjajun. Zalika masjidun. Tilka sayyaratun. Asma'ul isyarati lil qoribi. Asma'ul isyarati lil qoribil aqili. Haza qoribun. Haulai tullabun. Hazihi qalibatun. Haulai qalibatun. Asma'ul isyarati lil ba'id. Il ba'idil akil. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Asma'ul isyarati lil qaribi khairil akil. Haza baitun. Hazihi buyutun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Asma'ul isyaratin lil ba'id khairil akhir. Zalika baitun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di jalan As-Sofwa. Naam, Ummu Hasbi, ma mana humurun? Keledai. Keledai. Jamak dari? Himarun. Himarun. Ainun. Mata. Apa isim isharun untuk ainun? Hazihi. Kenapa hazihi Ummu Hasbi? Karena dia dalam bentuk berpasangan. Berpasangan. Zaujaini, mutazawijaini. Naam. Yang berpasangan. Naam. Tabibatun ma makna? Dokter wanita. Naam. Isarolaha? Hazihi. Tabibatun. Haulai. Haulai. Lilba'id? Ulaika. Ulaika, naam. Sayyaratun. Isyara lil qarib. Hazihi. Hazihi. Sayyaratun. Hazihi. Hazihi. Lil ba'id. Tilka. Tilka, naam. Akhwatun. Haulai. Haulai. Lil ba'id. Ulaika. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di jalan As-Sofwa. Barakallahu fiki. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakillah khairan li Ummi Hasbi allati qara'at durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi natiqin biha fi hadhihi al-lailah. Baik, kita terima penelpon setelah Ummu Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Naam, Ustaz Ibu Ina fi Syar'il Fajar Ujung. Baik, tafadhali Ummi. Asir ilal asma'il adati bi ismin isyarati munasibi lil qarib. Hadza hadhihi haula'i. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Hadza kalbun. Hadhihi kilabun. Hadhihi durusun. Haulai mudarrisuna. Haulai akhwati. Hadhihi aqlamun. Hadha kitabun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hadha himarun. Hadhihi kutubun. Hadhihi humurun. Hadhihi ainun. Hadhihi tabibatun. Haulai tabibatun. Naam. Tamrinur rawi. Asir ilal asma'il atiyati bi ismil isyarati munasibi lil qarib lil ba'id. Zalika tilka ulaika. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Zalika nazmun. Tilka nujumun. Tilka bintun. Ulaika banatun. Tilka darrajatun. Tilka darrajatun. Naam. Zalika sarirun. Tilka sururun. Tilka dajajatun. Tilka mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Zalika hajun. Ulaika hujajun. Zalika masjidun. Tilka sayyaratun. Asma'ul isyarati lil qaribil aqil. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Asma'ul isyarati lil ba'idil aqil. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Sahih. Asma'ul isyarati lil qaribi ghairil aqil. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Asma'ul isyarati lil ba'idi ghairil aqil. Zalika baitun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, ahsanti ya Bu Lina di Fajar Ujung. Naam, Bu Lina sebutkan jamak dari kalimat yang saya sebutkan. Naam, Ustaz. Ayo. Kita, Bun, jamaknya? Kutubun. Jabalun. Jibalun. Nahrun. Anharun. Kolamun. Akulamun. Najmun. Najumun. Himarun. Humurun. Daftarun. Dafatiru. Maktabun. Makatibu. Sa'atun. Sa'atun. Pundukun. Panadikun. Darrojatun. Darrojatun. Sarirun. Sururun. Madarasatun. Madarasatun. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Hajjun. Hujajun. Naam, ahsanti. Barakallahu fiki ya ummi. Amin wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan li ummi Lina fi Fajar Ujung allati ishtarakat fi hadhihi al-lailah. Jazakillah buat Ibu Lina yang telah berpartisipasi pada malam hari yang berbahagia ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Muhammad di Panam. Baik, tafadhali ya ummi. Asir ilal asma'il atiyati bi ismi isyaratin munasibin lil qaribi. Haza hadihi haula'i. Haza rajulun. Haula'i rijalun. Haza kalbun. Hadihi kilabun. Hadihi durusun. Haula'i mudarrisuna. Haula'i akhawati. Hadihi aklamun. Haza kitabun. Naam. Hadihi sayyaratun. Sahih. Hadihi sayyaratun. Ulangi. Hadihi sayyaratun. Sah. Haza himarun. Haza kutubun. Kutubun. Hadihi kutubun. Naam. Hadihi khumurun. Hadihi ainun. Hadihi tabibatun. Haula'i tabibatun. Naam. Atamrinur Rabi. Ashir ilal asma'il atiyati bi ismi isyaratin munasibin lil ba'idi. Naam. Zalika tilka ula'ika. Zalika talibun. Ula'ika tullabun. Zalika najmun. Tilka nujumun. Naam. Tilka bintun. Ulaika banatun. Tilka darojatun. Tilka darojatun. Zalika sarirun. Zalika sururun. Khata. Kariri. Rakmul asyir. Sururun. Sururun pakai tilka, Ustaz. Jamak dari? Sarirun. Sarirun. Zalika sururun. Tilka. Kaedah, iya, kaedah kita. Tilka sururun, iya. Tilka sururun. Tilka dajajatun. Naam. Tilka mudarrisatun. Sahih. Ulaika mudarrisatun. Naam. Zalika hajjun. Ulaika hujjajun. Naam. Zalika masjidun. Tilka sayyarat. Tilka sayyaratun. Naam, ahsan. Asma'ul isyarati lil qaribil. Asma'ul isyarati lil qaribi al-akili. Naam. Hadha talibun. Haula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Asma'ul isyarati lil ba'idi al-akili. Zalika talibun. Ula'ika tullabun. Tilka talibatun. ulaika talibatun. Asma'ul isyarati lil qaribi ghairil aqil. Hadha baitun. Hadhihi buyutun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Asma'ul isyarati lil ba'idi ghairil aqili. Dalika baitun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Barakallahu fiki, jazakillah khairan. Ummu Muhammad. Wa iyyaka Ustaz. Bintun, isyarahnya bintun. Hazihi. Banatun. Haulai. Rajulun. Haza. Rijalun. Haulai. Waladun. Haza. Auladun. Haulai. Jamak dari nahrun. Anharun. Babun. Abwabun. Kalbun. Kilabun. Bahrun. Biharun. Kitabun. Kutubun. Himarun. Khumurun. Maktabun. Makatibun. Sa'antun. Sa'atu. Tobibun. Attiba'u. Tobibatun. Tobibatun. Sayyaratun. Sayyaratun. Mudarrisun. Mudarrisuna. Naam, ahsan, jazakillah khairan. Ummu Muhammad di Panam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abu Ayub. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, bagi yang memiliki buku yang belum sempat untuk membaca, yang belum dapat giliran untuk membaca, hendaklah mereka menulis Asma'ul Isyarah pada titik-titik yang ada dalam buku. Hendaklah mereka menjawab dan menulis sendiri pada buku mereka jawaban yang tepat untuk tamrin yang kita yang telah dibaca oleh para pembaca tadi. Semua yang dibaca oleh musyarikin tadi pada para peserta tadi benar dan tepat pemakaian Asma'ul Isyarah lil qarib wa lil ba'id. Dan kita harapkan kepada para pendengar hendaklah mereka menulis pada buku mereka jawaban yang tepat yang telah dibacakan oleh para peserta tadi. Nah, kita terima selanjutnya Abu Ayub. Baik, jazakillahu khairan li ummi Muhammad yang berada di Panam. Allati ishtarakat fi hadhihi al-lailah fi darsil lughatil arabiyyah. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liman wa aina? Ummu Yunus di Pandau. Tafadhali ya ummi. Asir ilal asma'i atiyati bi ismi isarati munasibi lil qarib. Bi ismin. Aza bi ismin. Azihi haulai. Nah, bi ismin isyaratin. Isyaratin. Bi ismi isaratin munasibi minasibil lil qarib. Haza hazihi haulai. Haza rajul. Haulai rijalun. Haza kalbun. Hazihi kilabun. Hazihi durusun. Haulai mudarrisuna. Haulai ahwati. Hazihi aqlamu. Haza kitabun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Haza himarun. Hazihi kutubun. Hazihi humurun. Hazihi ainun. Hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Asyir ilal asma'i al-atiyati bi-ismin isyaratin munasibi lil-ba'in. Lil-ba'in. Zalika tilka ula'ika. Zalika talibun. Ula'ika tullabun. Zalika najmun. Tilka nujumun. Tilka bintun. Ula'ika banatun. Tilka darrojatun. Naam. Tilka darrojatun. Sahih. Zalika sarirun. Tilka sururun. Tilka dajajatun. Tilka mudarrisatun. Ula'ika mudarrisatun. Naam. Zalika hajjun. Ula'ika hujjajun. Zalika masjidun. Tilka sayyaratun. Nah, melanjutkan Umar Yunus. Asma'il isyarati lil qaribil lil aqil. Asma'ul isyarati lil qaribil aqili. Asma'ul isyarati lil qaribil aqil. Naam. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Asma'ul isyarati lil ba'idil akil. Naam. Zalika talibun. Ula'ika tullabun. Tilka talibatun. Ula'ika talibatun. Asma'ul isyarati lil qaribil lil ghairil akil. Asma'ul isyarati lil qaribi ghairil akil. Naam. Hadza baitun. Hadzihi buyutun. Hadzihi sayyaratun. Hadzihi sayyaratun. Naam. Asma'ul isyarati lil ba'idi ghairil akil. Sahih. Zalika baitun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, ahsanti, barakallahu fiki ya Ummu Yunus di Pandau. Naam, ukur jam'u min hazihil kalimah. Najmun. Najmun. Jabalun. Jibalun. Babun. Abwabun. Qalamun. Aqlamun. Darsun. Durusun. Mudarrisun. Mudarrisuna. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Muslimun. Muslimatun. Muslimun. Muslimun muslimuna. Mu'minun. Mu'minuna. Daftarun. Daftirun. Maktabun. Makatibun. Qalamun. Aqlamun. Nahrun. Anharun. Jabalun. Jibalun. Naam, ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakillah khairan li Ummu Yunus fi Pandau telah berpartisipasi dan bergabung untuk membacakan bahasa Arab pada malam hari yang berbahagia ini. Taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman ya Umi, Awaina. Ibu Murniati di Beringin Indah, Ustaz. Nah, baik, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyir ilal asma'il atiyati bi ismi isyaratin mudaz munasibin lil qaribin. Hadza hadhihi haula'i. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Haza kalbun. Hazihi kilabun. Sahih. Hazihi durusun. Haula'i mudarrisuna. Haula'i akhwati. Hazihi aqlamun. Haza kitabun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Haza himarun. Hazihi kutubun. Hazihi kutubun. Naam. Hazihi humurun. Sah. Hazihi aynun. Naam. hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Naam. Asir ilal asma'il atiyati bi ismin isyaratin mudasibin lil ba'idi. Salah tadi bi ismi isyaratin munasibin. Bi ismi isyaratin mudasibin lil ba'id. Naam. Taranak lagi. Zalika tilka ulaika. Naam. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Zalika najmun. Tilka nujumun. Tilka bintun. Ulaika banatun. Tilka darojatun. Zalika sarirun. Naam. Tilka sururun. Tilka dajajatun. Tilka mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Zalika hajjun. Ulaika hujjajun. Zalika masjidun. Tilka kayyaratun. Asma'ul isyarati lil qaribil aqil. Hadza talibun. Haulai tullabun. Hazihi talibatun. Haulai talibatun. Asma'ul isyarati lil ba'idil aqil. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Naam. Asma'ul isyarati lil qaribi khairil aqil. Naam. Hadza baitun. Hazihi buyutun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Asma'ul isyarati lil ba'idi khairil aqil. Zalika baitun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, ahsanti Bu Murniati di Beringin Indah. Barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Ibu Murniati. Naam. Ashir ilal asma'il atiya lil qarib wa lil ba'id. Rijalun. Haza zalika. Rijalun. Haulai. Lil ba'in. Ulaika. Haulai dan ulaika. Naam. Haulai rijalun. Ulaika rijalun. Naam. Tabibatun. Haulai Ustaz. Naam. Lil ba'in. Lil ba'innya ulaika. Naam. Ainun. Hazihi. Humurun. Apa Ustaz? Humurun hazihi. Hazihi. Lil qarib wa lil ba'in. Lil ba'innya tilka. Tilka, naam. Kutubun. Hazihi. Lil ba'innya ulaika. Kutubun. Lil ba'in. Haza kitabun. Kitabun tak Ustaz. Tilka. Oh tilka. Lil ba'in. Oh iya. Ligairil akil kita memakai tilka dan hazihi. Hazihi. Wa imma lil aqil kita memakai ulaika dan haula untuk jamak. Naam. Ibu Murniati, sebutkan jamak dari kalimat berikut. Jibalun. Najmun. Qalamun. Babun. Abwabun. Bahrun. Biharun. Himarun. Humurun. Maktabun. Makatibu. Fundukun. Panadiku. Naam. Ibu Murniati itu hafal itu? Iya Ustaz, insyaAllah. Naam. Kadang-kadang lupa juga sekali-sekali Ustaz. Naam. Ahsanti. Kalau diulang-ulang tidak akan lupa insyaAllah Ibu Murniati. Iya Ustaz, insyaAllah. Ahsanti. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ibu Murniati. Taib jazakillah khairan li ummi Murniati fi Baringin Indah. Naam. Aywa allati ishtarakat fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Biman wa aina ya ummi? Ummu Hanifah. Ummu Hanifah. Aywa tafaddali ya ummi. Asir ilal asma'il atiyati bi ismi isharatin munasibin lil qaribi. Haza hazihi haulai. Naam. Haza rajulun. Haulai rijalun. Naam. Haza kalbun. Hazihi kilabun. Hazihi durusun. Haulai mudarisuna. Naam, sahih. Haulai akhwati. Hazihi aqlamu. Haza kitabun. Hazihi sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratun. Naam. Hazihi sayyaratun. Haza himarun. Hazihi kutubun. Hazihi humurun. Hazihi ainun. Hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Naam. Asir ilal asma'il atiyati bi ismi isharatin munasibin lil ba'id. Zalika tilka ulaika. Zalika talibun. Ulaika tulabun. Zalika najmun. Tilka nujumun. Tilka bintun. Ulaika banatun. Naam, ahsan. Tilka darajatun. Tilka darajatun. Darajatun. Darajatun. Naam, sahih. Zalika sarirun. Tilka sururun. Tilka dajajatun. Tilka mudarisatun. Ulaika mudarisatun. Zalika hajjun. Ulaika hujjajun. Naam. Zalika masjidun. Tilka sayyaratun. Ulangi, tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam. Asma'ul isharati lil qaribil aqil. Naam. Haza talibun. Haulai tulabun. Hazihi talibatun. Haulai talibatun. Naam. Asma'ul isharati lil ba'idil aqil. Zalika talibun. Ulaika tulabun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Sahih, naam. Asma'ul isharat. Asma'ul isharatu. Isharati. Asma'ul isharati lil qaribi khairil akhir. Naam, ghairil aqili. Haza baitun. Hazihi buyutun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Naam. Asma'ul isharati lil ba'idi ghairil akhiri. Zalika baitun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. tilka sayyaratun. Naam ahsanti Bu Murim Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam barakallahu fiki Ummu Hanifah. Ashir ila asmail atiyah. Anharun. Nahrun. Sebutkan isim isyaranya. Lil ba'idnya. Lil qarib wa lil ba'id. Kedua-duanya. Anharun. Hazihi. Lil ba'id. Tilka. Tilka. Sa'atun. Hazihi. Lil ba'id. Tilka. Sebutkan jamak dari kalimat berikut. Babun. Abwabun. Qalamun. Aqlamun. Kitabun. Kutubun. Sa'atun. Sa'atun. Madrasatun. Madrasatun. Madarisu. Madarisu. Madrasatun madarisu. Bahrun. Naam. Bahrun. Bihar. Naam. Kalbun. Kilabun. Jabalun. Jabalun. Belum hafal. Jibalun. Jibalun. Naam. Rajulun. Rijalun. Waladun. Al-waladun. Auladun. Auladun. Naam ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan. Barakallahu fiki. Naam. Wa iyaka Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Ummi Hanifah. Taib. Jazakillah khairan Ummi Hanifah. Naam. Aywa. Tafadhal. Taib. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Dengan Pak Amran. Naam. Naam. Tafadhal Pak Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Asir ilal asma'il atiyati bi ismi isyaratin munasibin lil qarib. Hadza hadhihi haula'i. Naam. Haza rajulun. Haulai rijalun. Haza kalbun. Hazihi kilabun. Hazihi durusun. Haulai mudarrisuna. Haulai akhawati. Hazihi aqlamun. Haza kitabun. Hazihi sayyaratun. هذه سيارات هذا حمار هذه كتب هذه حمور هذه عين هذه طبيبات هؤلاء طبيبات أسر إلى الأسماء أسر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للبعض ذلك tilka ulaika zalika talibun ulaika tullabun zalika nujumun tilka nujumun naam tilka bintun ulaika banatun tilka darajatun tilka darajatun naam sahih zalika sarirun tilka sururun tilka dajajatun tilka mudarrisatun ulaika mudarrisatun zalika hajjun ulaika hujjajun naam zalika masjidun tilka sayyaratun naam sahih asma'ul isyarati lil qarib al-akili hadha talibun haulai tullabun هذه طالبة هؤلاء طالبات أسماء الإشارة للبعض الآكل ذلك طالب أولئك طلاب هذه طالبة هؤلاء طالبات تلك طالبات أولئك طالبات. أسماء الإشارة للقارئ غير الآكل. هذا بيت هذه بيوت هذه سيارات هذه سيارات. أسماء الإشارة للبائت غير الآكل. ذلك بيت تلك بيوت تلك سيارة تلك سيارات. نعم أحسنت أبانا أمران barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Naam, uzkur asmaul isyara lil kalima al atiyah. Kutubun, kitabun. Sebutkan isyarahnya, ism isyarah. Kutubun, zalika kutubun. Naam, lil qarib, tilka kutubun. Tilka kutubun. Kalau lil qaribnya, zalika kutubun. Lil qarib, lil ba'id. Lil qarib untuk dekat, isim isyarah untuk dekat, haza dan hazihi dan haula'i. Wa imma lil ba'id, zalika tilka ulaika. Contoh, sururun. Isim isyarahnya haza sururun. Jamak kita memakai haula'i sururun. Salah. Kalau jamak taksir kita memakai muannas, isim isim isyarah muannas. Hazihi dan tilka. Hazihi dan tilka. Hazihi lil qarib, tilka lil ba'id. Contoh, sururun tilka sururun, hazihi sururun. Yang kedua, nujumun. Isyaranya nujumun. Hazihi nujumun. Naam ahsan. Lil ba'id, tilka nujumun. Naam ahsan ta Pak Amran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Pak Amran di Sukajadi. Naam, juga kita panggil serta yang selalu membaca juga, Abu Abdul Ghani yang ada di Panam, dan juga Pak Mulyadi juga di Panam, yang selalu berdua. Mungkin sedang lagi ngumpul belajar bersama Abdul Ghani dan Pak Mulyadi. Naam. Selanjutnya kita sapa. Baik, jazakallahu khairan. Terutama terlebih dahulu buat Pak Amran yang berada di Sukajadi yang telah berpartisipasi pada malam hari ini untuk membacakan pelajaran bahasa Arab. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman ya ummi wa aina? Ummu Arif di Graha. Tafadhali. Asir ilal asma'il atiyati bi ismi isyarati munasibin lil qarib. Naam. Haza hazihi haula'i. Haza rajulun. Haula'i rijalun. Haza kalbun. Hazihi kilabun. Hazihi durusun. Haulai mudarrisuna. Hazihi ahwati. Hazihi aqlamun. Haza kitabun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Haza himarun. Hazihi kitabun. Hazihi kutubun. Hazihi humurun. Hazihi ainun. Hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Naam. Asir ilal asma'il atiyati bi ismi isyarati munasibin lil ba'id. Zalika tilka ulaika. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Zalika najmun. Tilka nujumun. Tilka bintun. Ulaika banatun. Tilka darwajatun. Tilka darwajatun. Zalika sarirun. Tilka sururun. Tilka dajjajatun. Tilka mudarrisatun. Mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Zalika hajjun. Ulaika hujjajun. Zalika masjidun. Tilka sayyaratun. Asmaul isyarati lil qarib al akil. Haza talibun, haulai tullabun. Hazihi talibatun, haulai talibatun. Asma'ul isyarah lil ba'id al-akil. Zalika talibun, ulaika tullabun. Tilka talibatun, ulaika talibatun. Asma'ul isyarah lil qarib, qairil akil. Haza baitun, hazihi buyutun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Asma'ul isyarah lil ba'id khairil akil. Zalika baitun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, ahsanti Ummu Arif di Geraha Rajawali. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Ummu Arif, Ummu Arif, ashir ila asma'il atiya. Ta'iratun. Hazihi ta'iratun. Lil ba'id. Isyara lil ba'id. Tilka. Tilka ta'iratun. Ma mana ta'iratun? Kapal terbang, Ustaz. Pesawat, kapal terbang. Sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Sayyaratun. Tilka sayyaratun. Lil qarib. Hazihi sayyaratun. Naam. Tabibatun. Hazihi tabibatun. Jamaknya? Haulai tabibatun. Naam. Sebutkan jamak dari sa'atun. Sa'atun. Maktabun. Makatibun. Himarun. Humurun. Kitabun. Kutubun. Bahrun. Biharun. Jabalun. Jibalun. Nahrun. Anharun. Qalamun. Aklamun. Babun. Abwabun. Najmun. Nujumun. Masjidun. Masajid. Masajidu. Naam, ahsan. Hajjun. Hujjajun. Naam. Talibun. Atibba'u. Talibun. Tulabun, Ustaz. Afwan, Ustaz. Naam. Talibatun. Talibatun. Naam, ahsan. Jazakillah khairan, Ummu Arif. Hafiz di jam'a kullal kalimah. Naam. Ahsan. Barakallahu fiik. Waiyaka, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan li Ummi Arif fi graha allati qad qara'at درس اللغة العربية في هذه الليلة المباركة. طيب kita terima penelpon terakhir kita pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu siapa dan di mana? Pak Ujang di Pasar Pusat. Pak Ujang, tafadhal Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Asir ilal asma'il atiyati bismi isarati munasibil qarib. Hadha hadhihi haula'i. Hadha rajulu. Haula'i rijalun. Hadha kalbun. Hadhihi kilabun. Hadhihi durusun. Haula'i mudarrisuna. Haula'i ikhwati. Akhawati. هذه أقلام هذا كتاب هذه سيارات هذه سيارات هذا حمار هذه كتب نعم هذه خمر هذه عين هذه طبيبات هؤلاء طبيبات تمريم رابع أتر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسبة للبعيد باسم إشارة مناسب للبعيد باسم إشارة مناسب للبعيد نعم ذلك تلك أولئك ذلك طالب أولئك طلاب ذلك نجم نعم تلك نجوم صحيح تلك بنات بنت تلك بنت أولئك بنات نعم تلك دراجة تلك دراجات ذلك سرير تلك سرور تلك دجاجة تلك مدرسات أولئك مدرسات ذلك حاج أولئك حجاج ذلك مسجد نعم. تلك سيارات أسماء الإشارة للقريب العاقل هذا طالب هؤلاء طلاب هذه طالبة هؤلاء طالبات نعم. أسماء الإشارة للبعيد أسماء أسماء الإشارة نعم. للبعيد العاقل صحيح. ذلك طالب أولئك طلاب تلك طالبة أولئك طالبات أسماء الإشارة للقريب غير العاقل هذا بيت هذه بيوت هذه سيارات هذه سيارات أسماء الإشارة للبعيد غير العاقل ذلك بيت ليس أسمائي أسماء فوجان أسماء نعم أسماء الإشارة للبعيد غير العاقل ذلك بيت تلك بيوت تلك سيارة تلك سيارات نعم أحسنت جزاكillah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat Barakallahu fiik ahsanti Pak Ujang iya Pak Zalika bintun benar atau salah? Zalika bintun. Salah. Salah. Yang benarnya? Tilka. Tilka bintun. Naam. Banatun. Isyaranya? Ulaika banatun. Ulaika banatun. Hazihi mudarrisatun. Benar? Sahih am khata? Khata. Khata. Haulai mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Naam ahsan. Masjidun isyaranya? Haza. Haza masjidun. Sayyaratun. Hazihi. Sayyaratun. Tilka. Lilqarib Hazihi Hazihi Lilba'id Tilka Tilka Naam Ahsan Talibun Haza Tullabun Ulaika Lilqarib Haulaika Ulang Lilqarib Lilqarib Naam Tullabun Isyara Lilqarib Haulaika Dari mana datang kanya? Haulai. Haulai. Lilba'in. Ulaika. Ulaika. Naam. Ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaum muslimin dan muslimat. Para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Jami'an. Lil musyarikina wal mustami'in al kiram a'azzani Allah wa iyyakum Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita amalkan dan kita praktekkan pada sehari-hari kita dalam bergaul dan bercakap dengan saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lainnya, untuk mempraktekkan bahasa kita dan memperlancar lidah kita untuk bicara bahasa Arab. Dan kita harapkan semua para peserta dan para pendengar bisa menghafal kosakata yang telah dibaca dan yang telah kita pelajari, supaya tidak lupa, telah dihafal dan diletakkan ke dalam sebuah kalimat, kemudian dipraktekkan dan diucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Dengan demikian kita bisa berbicara dan mendapatkan bahasa Arab dengan mudah. Wajazakumullah khairan pada malam hari ini. Alhamdulillah 11 para peserta yang telah berpartisipasi membaca tamarin pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairin Natiqina Biha. Alhamdulillah para peserta yang selalu membaca bersama kita di radio, yang tidak pernah alfa, dan kita harapkan mereka selalu ikut serta dalam belajar bahasa Arab ini, tidak akan pernah putus asa dalam belajar. Karena walaupun kita sudah tua, kita harus belajar dan diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dari kecil sampai kita tua, kita wajib menuntut ilmu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.